Surabaya, Bandung, 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umarul Khattab Selacau Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Ya Allah muliakan. Para pendengar Radio Raja Bandung, baik melalui radio, streaming, YouTube ataupun Facebook Radio Raja Bandung, para pendengar beberapa radio di beberapa kota di Indonesia, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, RIS Kebumen, Insane di Purbalingga, Suara Kolbu di Irian Jaya, Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru. A'azanillahu iyakum. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan tentang hari kiamat. Pembicaraan kita terakhir tentang orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilirik, tidak akan dibersihkan, disucikan, dan akan diberikan azab yang amat sangat pedih di akhirat nanti. Itu semua sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita teruskan, salah satu di antara orang yang akan menderita di akhirat adalah orang yang berharta, orang yang bersenang-senang di dunia, perutnya selalu kenyang, badannya tak pernah lelah, dan hartanya hanya dia gunakan untuk menikmati hidup, tidak untuk dibagi, tidak untuk dipakai menolong orang. Maka orang seperti ini akan menderita di akhirat nanti. Siapa yang sering mengalami kekenyangan, dia akan mengalami kelaparan yang panjang di akhirat. Siapa yang selalu mengalami kesenangan dunia, mengabaikan akhirat, dia akan menderita di akhirat. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kaffa anna jasa'ak fa inna aktsarahum sab'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jaga tuh perutmu. Karena orang yang paling banyak kenyang di dunia, dia akan paling panjang mengalami rasa lapar di akhirat." Hadis ini hasan sebagaimana diterangkan dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diterangkan, innal mukthirina humul muqillun yaumal qiyamah illa man a'tahu Allah Ta'ala khairan fanafa'a fihi biyaminihi wa shimalihi wa baina yadayhi wa waraihi wa amila fihi khaira. Orang yang paling banyak hartanya adalah orang yang paling menderita pada hari kiamat, kecuali orang yang diberi harta oleh Allah ketika di dunia, lalu dia memberi manfaat dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya, dengan hartanya. Dia bagi, dia berikan, dia sumbangkan, dia pakai menolong orang, membantu manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari seluruh arah, dan mempergunakannya untuk kebaikan. Orang seperti ini malah untung, karena dari hartanya lahir banyak pahala, dari hartanya lahirlah penghapusan dosa. Infak, zakat, sedekah yang dikeluarkan oleh manusia selain menyebabkan harta itu barokah, juga akan meraih pahala dan menghapus dosa. Jadi orang yang berharta, kenapa yang paling banyak menderita? Karena dia akan sedikit kebaikan-kebaikannya ketika di dunia. Waktunya, pikirannya, tenaganya, perhatiannya tercurah untuk memikirkan harta. Bagaimana caranya agar hartanya tidak berkurang? Minimal tetap, maksimal bertambah. Makin banyak harta, makin sibuk. Makin banyak harta, makin pusing memikirkannya. Makin banyak harta, makin susah untuk tidur. Makin banyak harta, makin sedikit kesempatan untuk ibadah. Karena hartanya menyedot seluruh waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian dia. Akhirnya apa yang selalu di depan dalam masalah harta? Dalam masalah jabatan, pangkat, kekuasaan, atau yang sejenisnya, dia ingin selalu di depan. Dan memang selalu di depan. Hartanya banyak, kekuasaannya luas, jabatannya tinggi, pangkatnya juga membuat orang menjadi takut dan silau. Di dunia dia terdepan. Di akhiratnya dia terbelakang. Dalam Sunan Ibnu Majah sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-aktsaruna humul asfaluna yaumal qiyamah illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa kasbuhu thayyib." Orang yang paling banyak hartanya di dunia, mereka akan menjadi orang yang paling hina di akhirat pada hari kiamat. Kecuali orang yang berbuat begini, begini, begini dengan hartanya. Akhir artinya nyumbang dia. Membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa kasbuhu thayyib. Dan hasil usahanya, pekerjaannya, perusahaannya thayyib. Thayyib itu artinya baik, bermanfaat bagi umat manusia, memproduksi pakaian. Hanya buruk, meracuni orang. Contoh, uang yang banyak gak bisa menolong. Gak bisa menghindarkan dari penyakit, gak bisa menghindarkan dari kematian. Nah jadi, semua orang yang paling banyak hartanya pada kehidupan dunia akan menjadi orang hina pada hari kiamat. Kecuali orang-orang yang berbuat begini, begini, begini dengan hartanya. Dia nyumbang. Dia menolong orang. Dan sumber usahanya baik. Nabi SAW pun menyatakan bahwa kelak dalam kehidupan di akhirat ada masa-masa yang amat sangat sulit bagi orang-orang yang berharta. Karena itulah ketika salah seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu an, dia mencari rizki itu sekedar untuk bisa dimakan oleh dia dan istrinya dan keluarganya, tidak lebih, asal bisa makan. Selebihnya ibadah kepada Allah azza wajalla. Melihat itu berkata Ummu Darda kepada suaminya, "Malaka la tatlubu kama yatlubu fulan?" Kenapa kamu tidak giat mencari rezeki seperti orang-orang tuh? Mereka mah giat sehingga dapat uang banyak. Apa kata Abu Darda? "Inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna amamakum uqbatan ku'udan la yajuzuhal muthqilun." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di depan kalian tuh nanti pada kehidupan di akhirat nanti ada kondisi-kondisi yang sulit yang tidak bisa dilewati oleh orang-orang yang berharta. Oleh karena itulah, takut dengan kondisi seperti itu, Abu Darda tidak mau menghabiskan waktunya, tenaganya, perhatiannya untuk mencari harta yang akan memberatkan dia di akhirat. Kalau begitu, apakah tidak boleh berharta? Boleh tentu saja. Para sahabat juga banyak yang kaya raya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang kaya. Ya. Tapi kekayaannya dipakai untuk kebaikan. Zakatnya jelas keluar. Jangankan zakat, infak, sedekah, menolong orang, membantu manusia, ya itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari amalan mereka. Ada panggilan untuk infak dan sedekah, mereka terbesar. Dan itu tidak memadaratkan bagi mereka. Jadi yang dimaksud dengan kekayaan yang akan memberatkan pemiliknya di akhirat adalah kekayaan yang dipakai sekedar untuk menikmati hidup, untuk bersenang-senang. Otomatis waktunya tersedot oleh pengelolaan harta dan tidak ada waktu untuk akhirat kecuali sedikit. Dia sholat kalau ada waktu, dia ngaji kalau ada waktu rileks, dia melakukan kebaikan kalau sempat, dan tidak pernah sempat. Dan itulah yang akan teralami di akhirat. Inilah poin pertama pada kesempatan sekarang ini. Kedua, fadhihatul ghadir, dibongkarnya pengkhianatan para pengkhianat. Dan pengkhianat itu selalu ada bermuka dua di setiap lingkungan, di setiap tempat, setiap zaman, termasuk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti pengkhianatan itu oleh Allah dibongkar di akhirat, semua manusia melihat dan orang itu diberi tanda bahwa orang ini pengkhianat, semua orang tahu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirina yaumal qiyamah, yurfa'u likulli ghadirin liwa, faqila hadhihi qudratu fulan ibnu fulan." Bila Allah mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir, tidak hanya manusia, juga kalangan jin dikumpulkan, maka bagi setiap pengkhianat akan diberikan bendera. Lalu dikatakan, inilah pengkhianat si fulan dan si fulan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini disebut ghadir. Apa makna ghadir? Karena Nabi menyatakan yurfa'u likulli ghadirin liwa. Bagi setiap ghadir akan diberikan bendera dan bendera diangkat. Ketika menjelaskan makna ghadir, berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, "Wal ghadir alladhi yu'idu 'ala amrin wa la yafi bih." Al-Ghadir artinya orang yang menjanjikan sesuatu kepada orang lain tapi tidak dilaksanakan. Rata-rata yang seperti ini siapa? Pejabatnya. Ketika musim kampanye ada janji tidak? Wah, ribuan janji. Kalau saya kepilih akan begini, begini, begini. Setelah kepilih dilaksanakan tidak? Mungkin ada satu dua yang dilaksanakan tapi umumnya tidak. Ghadir yang seperti itu, pengkhianat. Dan nanti orang-orang akan mengetahui dia. Ya. Adapun al-liwa, al-liwa bahasa kitanya bendera, itu adalah kain yang bertuliskan sesuatu, kemudian diikatkan kepada satu batang tongkat, kemudian dikibarkan di atas. maka para pengkhianat atau ghadir yang banyak mengkhianati janji-janjinya kepada orang lain, kelak akan dipermalukan di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Berkata Rasulullah SAW, "Likulli ghadirin liwa'u inda istihi yaumal qiyamah." Bagi setiap para pengkhianat akan diberikan bendera pada hari kiamat. Semua orang bisa melihat. Dalam Sahih Muslim, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yurfa'u lahu biqadri ghadrihi. Ala wala ghadiru a'zamu ghadran min amirin amah." Bagi setiap pengkhianat akan diberi bendera pada hari kiamat sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Ingatlah, pengkhianatan terbesar adalah pengkhianatan seorang pemimpin umat kepada rakyatnya. Untuk level manapun, kalau umpamanya pernah memberikan janji ini dan itu kepada rakyatnya, ingin akan mensejahterakan, pas sudah kepilih malah mencekik umpamanya, menyulitkan kehidupan rakyatnya. Itu sebesar-besar pengkhianatan. Dan nanti semua orang akan mengetahui pengkhianatan orang seperti ini pada hari kiamat. Inilah golongan kedua yang akan menderita di akhirat. Ketiga, Zul Wajhain. Bahasa Sundanya mah, beungeut nyang hareup, hati mungkir, wajah menghadap, tapi hatinya ini tidak. Jadi ketika bertemu dengan kita, aduh someah dareh deh, biar marahmanya baik, tapi di belakang, Dan dari zaman dahulu ada selalu. Dari zaman Nabi SAW, mereka lah orang-orang munafik. Allah menyatakan, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Kalau orang munafik ini bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka bilang, "Saya juga beriman sama. Ikut salat bareng, ikut ngaji bareng, ikut segala aktivitas amal soleh lain, ikut semuanya." Enggak kelihatan. Tapi ketika berpaling dari kita, ketemu kawan-kawannya di belakang, melecehkan. Orang seperti ini disebut Dzul Wajhain. Dan kelak Allah Azza wa Jalla akan menghinakan orang ini pada hari kiamat dengan sehina-hinanya. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tajiduna syarran nasi yaumal qiyamah dzal wajhain alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan menemukan sejelek-jelek manusia pada hari kiamat, yaitu orang yang punya dua wajah, bermuka dua. Dia menghadap ke sono dengan muka sono, menghadap ke sini dengan muka sini. Berbeda sikap, berbeda juga ekspresi wajah, berbeda juga ucapan. Nah, orang seperti ini, kata Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu wajhan fid dunya kana lahu lisanun min nari yaumal qiyamah." Siapa orang yang bermuka dua pada hari kiamat? Siapa orang yang bermuka dua pada kehidupan dunia? Waktu hidup di dunia dia bermuka dua, nanti pada hari kiamat dia akan diberikan lisan dari api neraka. Lidahnya dari api neraka. Ya, ini ada selalu di setiap zaman, dan Nabi SAW menjelaskan orang ini akan menjadi orang yang paling dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Sunda nama lolondokannya kayak bunglon, Di mana dia bertempat, kulitnya akan berubah sesuai dengan warna yang dia tempati. Di tempat hitam jadi hitam, di tempat hijau jadi hijau, di tempat merah jadi merah. Pas dijajarkan tiga atau empat utas tali, satu merah, satu hijau, satu kuning, satu yang lain lagi, truk si bunglon disimpan di sana, apa yang terjadi? Bang, ada yang merahnya, ada yang kuningnya, ada yang hijaunya, ada yang birunya, tergantung warna dari tali yang diinjak, yang ditempati sama dia. Nah, ini orang akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat. Inilah yang ketiga. Keempat, al-hakim alladhi yahtajibu an ra'iyatihi. Seorang hakim yang menyembunyikan kebenaran dari rakyatnya, dari orang-orang yang berperkara dan perkaranya diputuskan oleh sang hakim. Dia memutuskan keputusan dari perkara itu bukan berdasarkan benar atau salah, tapi demi kepentingan pribadi atau keuntungan duniawi. Berkata Nabi SAW, "Man walla min umuril muslimina syai'a fahtajaba duna khullatihim wa hajatihim wa faqrihim wa faqatihim ihtajaballahu anhu yawmal qiyamah duna khullatihi wa hajatihi wa faqatihi wa faqrihi." Siapa orang yang diserahi satu urusan dari urusan-urusan kaum muslimin, apa saja, diberi wewenang, diberi jabatan, diberi pangkat, diberi kekuasaan oleh kaum muslimin, level apapun, baik level negara tertinggi gitu ya, raja, kaisar, presiden, atau apapun, ataupun di bawahnya, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, sampai RT. Diberikan urusan untuk mengurus kepentingan kaum muslimin, tapi dia khianat. Tapi dia menetapkan aturannya itu berdasarkan kepentingan pribadi, dunia, keluarga, golongan, ataupun kelompoknya. Allah akan hinakan orang itu pada hari kiamat. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita bertindak amanah. Bertindak sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada kita. Inilah yang keempat. Kelima. Orang yang suka meminta-minta, padahal dia memiliki apa yang mencukupi kebutuhannya. Apalagi menjadikan meminta-minta sebagai profesi. Umpamanya dia sudah punya tabungan, hasil minta-minta juga tabungan. Untuk makan hari ini sampai seminggu cukup itu. Tapi tiap hari meminta. Padahal masih ada makanan kemarin. Atau persediaan untuk hari ini, untuk besok masih ada. Tapi dia masih minta-minta. Maka orang seperti ini juga akan diberikan sanksi berat di akhirat nanti. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ad-Darimi dan yang lain-lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala wa lahu ma yughnihi, ja'at mas'alatuhu yaumal qiyamah khadusan aw khamusan aw kaduhan fi wajhi." Qila ya Rasulullah wa ma yughnihi qal 50 dirhaman aw qimmatuha min adh-dhahab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang meminta kepada orang lain padahal dia memiliki apa yang bisa mencukupinya untuk hari itu, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa kuku-kuku cakar yang terbuat dari logam. Kemudian dia cakarkan itu kuku-kukunya itu ke wajahnya. Ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, ukuran mencukupinya itu berapa? Dijawab 50 dirham atau seharga dengan itu. 50 dirham itu, kalau sekarang 1 dirham itu sebanding dengan 3 gram perak. Kalau umpamanya 50 dirham berarti 50 kali 3, 150 gram perak. Itu ya. Berapa 1 gram peraknya? Tanyalah ke tukang emas. Intinya bahwa orang yang memiliki sesuatu yang mencukupinya tapi dia masih minta. Apalagi hasil minta-mintanya itu bisa beli sawah, bisa beli mobil, bisa beli rumah di kampungnya, di kota. Kelihatan miskin dan sengsara, di kampungnya menjadi juragan tanah. Dari mana dia punya uang untuk memborong tanah? Dari hasil minta-minta selama tahunan. Maka orang ini nanti akan memiliki kuku-kuku dari logam yang tajam, kemudian dia cakarkan itu kepada wajahnya. Waliyadzubillah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Imran bin Husain, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mas'alatul ghina syai'un fi wajhi yaumal qiyamah. Mintanya orang yang berkecukupan, punya tapi masih minta, maka itu akan menjadi keburukan pada wajahnya di hari kiamat nanti. Terlebih kalau mintanya itu nipu. Nipunya gimana? Nipunya itu bilang untuk masjid, bilang untuk pesantren, bilang untuk panti asuhan. Ada capnya, ada stikernya, ada suratnya. Yang itu bisa dibuat. Terus diedarkan ke orang. Ada yang memberi 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, ada yang 100.000 juga. Dan yang paling aneh, membangun masjid di kota lain, minta-mintanya di kota kita. Umpama dari Surabaya, minta ke Bandung untuk bangun masjid. Kita bayang ongkos dari Surabaya ke sini aja berapa? Untuk sehari-hari makan dia saja berapa? Itu dari mana? Ya pasti dari kancleng itu kan. Oleh karena itu tidak masuk akal. Pernah waktu orang tua saya di Bogor, ada yang datang, ini pembangunan masjid. Di mana? Di Bandung. Ternyata di Bandung itu di rumah orang tua saya dulu, daerah Cilengkrang. Dan ayah saya jadi panitianya. Loh, kok ini sampai minta-minta kesini? Saya panitianya. Di telepon, ini betul? Enggak ada. Jadi banyak yang seperti itu. Mengatasnamakan masjid atau pesantren atau yatim piatu atau panti asuhan atau apapun, para sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka itu akan jadi kehinaan pada hari kiamat. Itulah yang kelima. Keenam, salah satu bentuk perbuatan yang bisa menyebabkan orang sengsara di akhirat. Hati-hati, ini kelihatannya enteng ringan, tidak pernah diperhatikan oleh kita, tapi berat sanksinya di akhirat. Itu meludah, nyiduh. Tapi meludahnya ditujukan ke arah kiblat. Perhatikan kalau kita meludah. Jangan sampai diludahkan ke arah, kalau bagi kita di sini ke arah barat, sebab arah barat di sana arah kiblat. Meludahlah ke utara, ke selatan atau ke timur, jangan ke arah barat. Sebab orang yang meludah ke arah kiblat, alhamdulillah. Yahdikumullah islahum alakum. Orang yang meludah ke arah barat, Allah akan hinakan, bukan ke arah barat, ke arah kiblat, Allah akan hinakan dia pada hari kiamat. Sebuah hadis yang Diriwayatkan Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya, juga Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Tub'atsu an-nakhamatu fil qiblah yaum al-qiyamah wa hiya fi wajhi sahibiha." Bahwa nanti akan diambil nakhamah. Nakhamah itu apa bahasa kitanya? Bahasa Sundanya rehak. Bukan ruhak, rehak. Apa bahasa Indonesianya? Dahak. Nanti dahak yang disampaikan atau yang dibuang ke arah kiblat pada hari kiamat, maka akan didapati dahak itu nempel pada wajah orang tersebut. Plok sini. Pada hari kiamat. Hadis tersebut sahih, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Dan ini hadis juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dimasukkan ke dalam kitab silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tafala tujahal qiblah jaa yaumal qiyamah wa tafluhu baina ainai." Wa isnaduhu sahih. Siapa orang yang meludah ke arah kiblat, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ludahnya itu nempel di antara kedua matanya. Plek di sini. Dan itu sebuah penghinaan dari Allah Azza wa Jalla kepada orang itu. Maka perhatikan ke arah mana kita meludah dalam kehidupan di dunia. Jangan sembarangan, jangan asal kecerot gitu ya. Perhatikan, mana kiblat? Oh, sebelah sana. Balik. Ke timur, ke utara, atau ke selatan, atau ke bawah ya. Jangan diludahkan ke arah kiblat. Ketujuh, dan ini poin terakhir yang kita bahas. Amalan yang menyebabkan pelakunya akan memperoleh azab di akhirat adalah orang yang berdusta dalam hal mimpi. Maknanya dia sebenarnya tidak mimpi, tapi agar pembicaraan seru gitu, agar dia punya bahan obrolan, lalu dia menyampaikan, "Saya mimpi ini, mimpi itu," padahal tidak. Itu berdusta dalam hal mimpi. Dan ini merupakan dosa yang tidak kecil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tahallama bihilmin lam yarah kullifa ayaquda baina sya'iratain wa la yaf'al wa man istama' ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udhunihi al-anik yaumal qiyamah." Siapa orang yang menceritakan suatu mimpi padahal dia tidak mimpi demikian, bohong, atau betul mimpi tapi ditambah-tambah. Mimpinya sih cuma umpamanya hanya tersandung jatuh sudah. Biar seru ditambah, dikejar macan, dikejar ular, dikejar orang gila, segala macam. Tapi tidak, sebenarnya tidak mimpi begitu. Ditambah-tambah, siapa orang yang menceritakan suatu mimpi padahal dia tidak mimpi demikian. Di akhirat nanti dia akan dipaksa untuk duduk di antara dua syairah. Dua syairah adalah dua butir gandum dan dia tidak mampu melakukannya. Paksaan itu merupakan azab bagi dia. Dan siapa orang yang mendengar ucapan suatu kaum, padahal kaum itu enggak suka obrolannya di kuping sama dia. Umpamanya ada orang berbicara. Lalu kita nguping, maka itu tidak boleh. Orang-orang itu tidak suka obrolannya, omongannya di kuping sama kita, didengar sama kita. Tapi sengaja kita ngintip gitu. maka akan dituangkan di lubang telinganya cairan dari logam pada hari kiamat. Oleh karena itu, jangan ingin tahu urusan orang. Istilah anak muda sekarang apa namanya? Kepo. Jadi orang lagi ngobrol dengerin gitu ya. Padahal dia gak ada kepentingan apa-apa terhadap urusan orang lain. Atau umpamanya buku hariannya yang itu merupakan catatan pribadi, mungkin ada pengalaman-pengalaman pribadi, kita buka, kita baca, akhirnya rahasia orang kita ketahui. Sama dengan hal itu, sama dengan menguping pembicaraan orang yang orang itu tidak suka apabila isi omongannya dikuping sama kita. Atau umpamanya HP orang kita ambil, kita bongkar SMS-nya, WA-nya, semua data-data pribadinya di sana, akhirnya semua rahasianya yang sifatnya pribadi terketahui oleh kita. Dan dia tidak suka. Itu diharamkan. Dan pengharaman itu dilihat dari sanksi. Kata Rasulullah SAW akan dituangkan ke dalam telinga orang itu cairan dari logam pada hari kiamat. Berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Inilah beberapa poin yang berisi amalan-amalan yang menyebabkan orang mukmin diazab di akhirat nanti. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan menceritakan tentang keadaan orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat. Kita sudah menjelaskan keadaan orang kafir, kita sudah menjelaskan orang-orang mukmin ahli maksiat, dan nanti kita akan jelaskan keadaan orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat. Insyaallah kita akan lanjutkan hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan Muzayyin. Syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan baik kepada para hadirin maupun para pendengar sekalian, sekarang kita menginjak kepada sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, kami persilakan mengajukan pertanyaan melalui telepon di nomor 022-868-62637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476 bagi pendengar Radio Raja Bandung. Dan bagi para pendengar radio-radio yang lain, kami silakan menghubungi operator radionya masing-masing. Ada penelpon yang sudah masuk, kita angkat Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustaz, ini ya, tidak sesuai tema. Saya ingin bertanya. Dari siapa, di mana ini Bu? Oh, Yati di Margahati. Iya. Bagaimanakah hukum menggunakan himar atau kerudung yang besar, misalkan selutut, untuk menutup aurat? Apakah termasuk berlebihan di dalam beragama? Karena di dalam Al-Quran An-Nur ayat 31, hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Iya, barakallahu fiik. Siapa, Yanti ya atau Wati di Margahasih? Bagaimana penggunaan himar atau kerudung yang benar? Karena dalam Al-Quran Surah An-Nur, wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah para wanita mengulurkan kain kerudung sampai ke dada. Sekarang bagaimana para wanita banyak yang mengulurkan kerudung bukan sampai ke dada, tapi kerudungnya sampai ke pinggang. Atau ada yang sampai ke lutut. Apa itu berlebihan? Ya, jangan fahami ayat oleh otak kita. Coba lihat penjelasan para ulama, ahli tafsir, ahli fikih tentang masalah ini. Yang dimaksud wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, maknanya adalah dahulu para wanita Arab memakai kerudung sebelum datangnya Islam. Tapi kerudungnya itu hanya menutupi kepala, leher dan dadanya terbuka. Leher dan dadanya terbuka. Lalu turun ayat ini untuk menyuruh para wanita juga menutup leher dan dada. Maka Allah menyatakan wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka mengulurkan kain kerudung itu dari kepala sampai menutupi dada, otomatis leher tertutup. Karena sebelum ke dada pasti leher dulu. Nah, intinya tertutup. Untuk ihtiyati, ihtiyati. Boleh enggak lebih dari sekedar dada? Boleh kalau ditujukan dalam rangka menutupi bentuk tubuh. Umpamanya bentuk tubuhnya masih kelihatan walaupun kulitnya enggak kelihatan karena tertutup oleh pakaian, tapi lekuk tubuhnya masih kelihatan lalu tertutup lagi oleh kerudung yang dia pakai dari atas kepalanya. Dahulu sekitar tahun 80-an ayat ini ada yang memahami yang disuruh itu menutupi dada bukan menutupi kepala. Sebab ayatnya menyatakan waliyadribna bikhumurihinna ala jibinandalah, para wanita mengelurkan kain kerudung ke dadanya. Jadi rambut boleh kelihatan, katanya gitu. Quran ini hanya diperintahkan untuk menutupi dada. Rambut mah enggak. Ada yang begitu tuh. Dia tidak faham bahwa ayat ini turun karena ada sebab, asbabun nuzul. Dulu para wanita memakai kerudung dari atas kepala, tapi lehernya, dagunya, lehernya sampai dadanya kelihatan. Maka turun ayat ini bahwa kerudung itu harus sampai menutupi leher dan dada yang diulurkan dari kepala. Otomatis kalau leher dan dada tertutup, otomatis kepala atau rambut lebih tertutup lagi. Jadi ala juyubihinna sampai ke dada, yang dimaksud ke dada itu bukan batas akhir sampai maksimal ke dada. Kalau lebihnya enggak boleh, bukan begitu, itu sebuah kekeliruan. Tapi ayat ini menyuruh untuk menutupi sampai dada, dadanya sampai tertutup, dan boleh kalau kain penutupnya melebihi dada, sampai perut atau sampai pinggang, tidaklah terlarang, apalagi itu ditujukan untuk menutupi bentuk tubuh si wanita tersebut. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat, Pak Ustaz mau tanya. Katanya kita harus taat dan sabar kepada pemimpin. Tetapi bagaimana jika pemimpin menjual negara ini misalnya ke suatu negara, lalu pemimpin kita yang baru dari negara tersebut, lalu pemimpin yang baru ini zalim dan merampas hak milik kita, apakah kita boleh melawan atau tetap harus taat dan bersabar? Syukran. Ya, barakallahu fiik. Apakah harus sabar dan taat atau harus melawan? Melawan deh, cuma berontak gitu. Tergantung siapa kita. Kalau kita muslim, coba lihat Quran Sunnah. Ada enggak? Apa namanya? Ayat atau hadis tentang hal itu? Ada, dan itu kita sudah bahas di dalam membahas kitab Riyadhus Shalihin bab sabar, ya. Termasuk kesabaran menghadapi penguasa yang zalim. Bahwa nanti akan muncul penguasa-penguasa yang zalim. Ya. Lalu wa ma ta'muruna ya Rasulullah, apa perintah engkau kepada kami ya Rasulullah? Kata Rasul SAW, tunaikan hak-hak mereka atas kalian dan mintalah hak-hak kalian kepada Allah. Jadi kewajiban kita tetap kepada penguasa, taat dalam hal kebaikan tetap. Adapun hak kita yang tidak ditunaikan, mintalah kepada Allah SWT. Ya, selama mereka sholat. Lalu kata Nabi SAW, walaupun mereka merampas hartamu dan memukuli punggung-punggungmu. Bayangkan. Kezalimannya sampai begitu yang diceritakan dalam hadis tentang penguasa yang zalim ini. Jadi penguasa ini mengambil, merampas harta rakyatnya, terus punggung-punggungnya dicambuk, dipukul, dan seterusnya. Maka kalian sabar sampai kalian bertemu aku di haudku. Ini petunjuk Rasulullah SAW. Apakah kita akan menolak, wah ini hadis ini kayaknya terlalu penakut itu mah, ya. Ah, takut ternyata, ada yang begitu. Hadis yang dipakai penakut, hadis itu tuh. Loh, sekarang yang dipakai oleh para pemberani hadis mana? Jadi tergantung kita, apakah kita seorang muslim yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah atau tidak. Ya ini hukum Allah. Hukum sikap rakyat kepada penguasa yang zalim ini. Ya. Jadi jangan sampai kita memilih wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu khusus ditembakkan kepada penguasa yang zalim. Rakyat juga ada hukumnya. Bagaimana cara menghadapi penguasa yang zalim seperti itu. Lihat umpamanya dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang hal tersebut. Ayat hadisnya jelas, ayatnya jelas. Kemudian penafsiran penjelasan para sahabat dan para ulama jelas. Lalu semua penjelasan itu disingkirkan, kita kemukakan perasaan dan otak kita. Enggak adil, masa diam saja. Ada peribahasa, semut pun kalau diinjak-injak amat mah bakal menggigit. Kok peribahasa itu yang dijadikan dalil, bukan Al-Qur'an dan Sunnah? Ini ayat, ini hadis sahih, penjelasan para sahabat, penjelasan para ulama jelas gamblang, pakai ini. Adapun orang sekarang ini kayaknya enggak pas dipakai zaman sekarang, kondisi sekarang. Pakainya peribahasa. Semut pun kalau diinjak-injak mah pasti gigit. Yang dipakai emosi, yang dipakai logika kita. Angkat senjata. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah madaratnya jauh lebih besar lagi, ya. Ya, jadi tuntunan dari hadis jelas gamblang. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan hak-hak mereka atas kita. Dan itu kewajiban kita atas mereka. Adapun hak-hak kita yang tidak mereka tunaikan, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Terus bersabar dalam kondisi seperti itu sampai kita bertemu dengan Nabi SAW di Telaga Haud. Oleh karena itu para ulama, Imam Madhab yang empat, itu semuanya pernah merasakan cambuknya para penguasa. Punggungnya itu enggak ada yang utuh itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Para penguasanya siapa? Muslim. Mereka hidup di zaman kekuasaan Islam dan menegakkan syariat Islam. Tapi mereka dicambuk itu. Ya, mereka mengamalkan hadis ini. Kalau benar salah syariat, para ulama akan menghimpun kekuatan. Ayo, bikin pasukan, kita berontak. Pasti akan begitu, dan pasti banyak yang ikut. Karena ulama yang diikuti gitu ya, pasti akan banyak pengikutnya. Ya. Tapi mereka tidak melakukan itu. Karena apa? Karena syariat memang tidak memerintahkan demikian. Syariat menyatakan, walaupun penguasa itu merampas hartamu dan memukuli punggungmu, bersabarlah kamu sampai kamu bertemu aku di Telaga Haud. Ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Bejo di Kebumen, Jawa Tengah. Bismillah Ustaz. Apakah dengan turunnya salju dan merebaknya padang rumput di wilayah Mekah dan sekitarnya menunjukkan akan dekatnya tanda-tanda kiamat besar semakin dekat? Mohon koreksinya. Iya. Tidak ada keterangan bahwa salah satu di antara tanda kiamat itu turun salju di Mekah. Tidak ada. Yang ada adalah bahwa tanah Arab akan menjadi hijau dan gembur lagi. Bukan turun salju. Baik hijau dan gemburnya itu karena perubahan cuaca, perubahan kondisi alam, terjadi secara alami, ataupun karena ikhtiar manusia. Umpamanya para penguasa di Mekah dan di Madinah mengadakan penghijauan. Dan ini sudah dilakukan. Di dalam kota Mekah, di dalam kota Madinah itu banyak pohon-pohon hijau. Yang tertata rapi, bersih gitu ya. Lebih bagus daripada kota-kota di kita. Gak ada sampah, bersih semuanya. Apalagi yang dekat ke areal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Setiap 10 meter ada petugas tukang pungut sampah. Itu menyebabkan bersih di sana. Ya. Hanya di dalam kota. Adapun di luar kota, yang tidak ada penduduk, penghuni masih gersang, masih pasir, masih batu, dan masih belum tergarap. Sehingga yang hijau hanya di dalam kota. Mekah dan Madinah ya sekarang hijau. Dan hijaunya karena ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah setempat, bukan karena terjadi secara alami. Ya. Jadi salah satu di antara tanda kiamat, masih tanda kecil, bukan tanda besar, adalah nanti Jazirah Arab akan kembali hijau dan akan subur dan gembur. Sekali lagi, ada dua kemungkinan. Pertama, karena memang perubahan cuaca, perubahan kondisi alam. Yang kedua, karena ikhtiar orang-orang yang menempatinya. Adapun turunnya salju, tidak ada keterangan bahwa nanti salah satu tanda kiamat salju akan turun, tidak ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Wida atau dari Umu Rizki di Bandung. Bagaimana jika kita berada di suatu tempat dan kita meludah, ternyata saat meludah itu pas di arah kiblat? Apakah kita terkena azab tadi? Syukran, Ustaz. Kalau umpamanya kita tidak tahu mana arah kiblat karena berada di tempat yang kita tidak tahu, kita meludah. Tidak dengan niat meludah ke arah kiblat. Atau karena ketidaktahuan. Baik tidak tahu jahil syar'i ataupun jahil hissi. Jahil syar'i umpamanya kita belum tahu bahwa meludah ke arah kiblat itu dosa besar. Belum tahu hadisnya, baru tahu sekarang. Ataupun jahil hissi, jahil hissi itu bodoh tentang realita, kenyataan. Kita tahu meludah ke kiblat itu enggak boleh. Tapi enggak tahu mana arah kiblat. Dikira-kira oh, kayaknya di sana lalu kita balik ke sana. Ternyata ke sana itu arah kiblat. Maka ini ma'fu, ini dimaafkan karena ketidaktahuan ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Selacau Batu Jajar. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, bagaimana kalau ada orang yang meminta-minta datang kepada kita dengan pakaian lusuh atau keadaan yang sedikit cacat? Bagaimana sikap kita? Apa harus memberikan sesuatu atau tidak? Sedangkan kita tidak tahu keadaannya di belakang kita atau kebutuhannya hari itu. Syukran. Barakallahu fiik. Iya. Kadang betul ada peminta-minta yang kondisinya memang mengenaskan. Dia tidak memiliki pekerjaan, dia janda, suaminya baik dicerai ataupun mati, dan wanita ini gak punya apa-apa, kontrak, gak bisa bekerja. Ya, satu-satunya alternatif meminta, umpamanya, ya. Kalau kondisinya murni benar-benar demikian, ya tentu harus kita tolong, harus kita beri, ya. Kecuali kalau memang itu tuh acting dan jadi pekerjaan, itu banyak. Ada yang nyusul ke sini, nyusul ke tempat kajian di Bandung, selalu ada di sana, ada di situ. Kok tahu bisa punya ongkos ke sana kemari, gitu ya? Bilang apa? Ini anak saya sakit sudah 3 hari, tapi dilihat anaknya sehat, dibawa ke sana kemari. Dari mana? Dari Cirebon. Kok dari Cirebon ke sini? Iya, mau nyari uang untuk anak sakit. Mending ongkos dari Cirebon ke sini dipakai berobat. Tentunya. Nah, seperti itu kan gak masuk akal. Terus datang lagi ke orang lain ngaku dari Sukabumi. Datang lagi dari ke orang lain ngaku dari Banten. Macam-macam. Sampai ada yang tidak masuk akal. Orang dari Jakarta mau pulang ke Lampung, ke Sumatera, kurang ongkos ke sini dulu. Bayangkan. Maaf saya kehabisan ongkos mau ke Lampung. Dari mana? Dari Jakarta. Kok ke Lampung dari Jakarta ke sini dulu? Kan gak masuk akalnya. Iya, habis gak cukup ongkosnya kalau ke Lampung. Iya, tapi tetap kalau ke sini gak masuk akal. Gitu. Mestinya minta bantuannya ke orang di Jakarta. Ke orang Banten umpamanya. Tinggal nyebrang nanti ke dari Merak ke sana. Jadi banyak yang seperti itu. Kadang di mall. Kita sedang berjalan di mall. Datang orang. Saya, Pak, maaf. Saya mau ke Ciamis. Cukup gak ya ongkos 10 ribu? Dia gak minta. Tapi apa? Menunjukkan 10 ribu. Cukup gak ya 10 ribu? Ya pasti tidak akan cukup ya. Pasti tidak akan cukup. Tapi kenapa harus ke mall gitu? Kalau mau mestinya kan di terminal ya. Ke Cicaheum kayak begitu. Oh, awal, oh ini mungkin, oh gak cukup. Berapa cukupnya 50? Dikasih 50. Besoknya ketemu lagi di mall yang lain. Oh ini mah pekerjaannya kayak begitu ya. Lalu solusinya gimana kalau betul-betul ada orang yang betul-betul murni dia tidak mampu dan butuh bantuan. Bagusnya, ada solusi. Ada umpamanya keterangan dari RT/RW dulu, di mana lihat KTP-nya, telepon ke sana, benar nggak? Kalau umpamanya benar, yuk kita bantu. Tapi kalau nggak benar, oh itu mah pekerjaannya Pak, kayak begitu, ya udah jangan kita bantu. Karena kalau dibantu nanti terus menerus dan orang nanti makin banyak ya. Sampai ada kampung pengemis khusus. Di kampung itu semuanya pergi ke kota. Pekerjaannya mengemis. Pulang setahun sekali beli tanah, beli rumah, kaya raya ya. Yang seperti itu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mangga lagi Muzayyin. Naam Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ada penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Bersama berdoa, apakah itu maaf, Ibu. Lebih maaf, utama? Ibu. Ya? Maaf, ulangi lagi ulangi dari awal. Tadi ya, antara zikir sama berdoa, apakah itu lebih utama zikir? Apakah lebih banyak berdoa per setiap harinya gitu Pak Ustaz? Dari siapa di mana ini, Bu? Dengan hamba Allah di Pusdai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Dari siapa? Hamba Allah di Pusdai kata Ustaz. Hamba Allah di Pusdai. Pusdai mah masjid tentunya. Barakallahu fiik. Mana yang lebih utama, zikir apa doa? Kita lihat. Zikir memuji Allah. Zikir itu menyebut nama Allah dan itu hak Allah atas kita. Sedangkan berdoa, memberi apa menerima? Memberi apa menerima? Memberi apa meminta? Meminta. Kalau berdoa meminta hak kita. Kalau zikir memberi, memberikan hak Allah kepada Allah SWT. Nah itu. Dari sini aja kita tahu mana yang lebih utama, zikir apa berdoa? Berzikir lebih utama. Berzikir lebih utama karena berzikir adalah menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan berdoa adalah meminta hak kita. Mana yang lebih utama, menunaikan hak Allah atau meminta hak kita? Menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi ini, maka berzikir lebih utama daripada berdoa dalam arti meminta, kalau makna zikirnya adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada tapinya tuh. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha bagur kacida. Bagur itu baik. Sampai Allah menyatakan siapa orang yang menyanjungku, memujiku, ya, bertasbih berzikir kepadaku. Sampai waktunya habis untuk itu, tidak memiliki waktu untuk meminta, aku akan berikan kepadanya semua permintaan dia yang belum terungkapkan. Karena Allah maha tahu apa? Isi hati orang. Umpamanya kita tahu adab-adab berdoa. Sebelum berdoa kan harus memuji Allah dulu kan? Istighfar dulu ya. Syahadat dulu, salawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memuji Allah. Setelah memuji Allah, barulah kita nanti ungkapkan permintaan kita. Tapi pas mau berdoa meminta permintaan kita, waktu habis. Umpamanya apa namanya, kita waktu sujud pas belum berdoa imam sudah bangkit, atau umpamanya pas azan dengan qomat kita berdoa, sebelum berdoa kita memuji Allah, lepas mau berdoa sudah qomat, nggak keburu kita meminta. Maka apa yang akan kita minta Allah tahu nggak? tahu Allah. Allah tahu isi hati kita, maka Allah akan tunaikan semua permintaan kita yang belum terungkapkan karena kita kehabisan waktu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir lebih utama daripada berdoa, tapi berdoa itu sendiri termasuk bagian dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ari di Jakarta. Apakah seorang muslim yang berdosa akan kekal di neraka atau diazab sesuai dengan dosanya masing-masing? Ari di Jakarta. Lewat streaming mungkin ya, atau YouTube atau Facebook. Apakah orang mukmin yang berdosa besar kekal enggak dalam neraka? Enggak ada muslim yang kekal dalam neraka. Sebesar apapun itu muslim dosanya, dia tetap pasti akan ke surga pada akhirnya. Walaupun mungkin saja ke neraka terlebih dahulu, walaupun dia itu belum pernah melakukan satu kebaikan pun. Nabi SAW menceritakan, aku benar-benar tahu orang yang paling akhir keluarnya dari api neraka dan paling akhir masuknya ke dalam surga. Jadi dia ke neraka dulu. Itu orang yang punya iman, tapi imannya itu sekecil debu, kecil banget, dan dia tidak pernah melakukan satu kebaikan pun. Bayangkan, perbuatannya semuanya jahat. Kata orang Sunda mah, tunggul dirurut, catang dirumpak. Ingkar mengajukan, tidak haram, tidak, ya, tidak haram. Tapi lebih baik membiayai diri sendiri. Adapun kalau umpamanya membiayai diri sendiri tidak cukup atau menyulitkan orang tua dan seterusnya, maka dengan syarat-syarat tertentu ada tes ini, tes itu, dipersilakan untuk mengajukan beasiswa. Selama sumbernya dari sumber yang halal, ya, dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abdullah di Cimahi. Ustaz, afwan, di luar tema. Apakah kita tidak boleh bergabung dengan organisasi keislaman? Sementara ada hadis yang menyebutkan, hendaklah kalian bersama jamaah sebab serigala hanya memakan kambing yang sendirian. Syukran. Barakallahu fiik. Hadis tadi betul. Alaikum bil jamaah. Tapi yang dimaksud jamaah di sini jamaah kaum muslimin, bukan ormas, bukan organisasi, bukan partai, bukan kelompok, ya. Nah, adapun aktif dalam sebuah ormas, apalagi ormas itu memiliki warna pemahaman tersendiri, ya. Maka kena dengan ayat juga dengan hadis. Hadisnya almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum ma yukhalil. Almaru ma aman ahabba, ya. Fala tajlisu ma'hum hatta yakhudhu fi hadisin ghairi. Jadi seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. As-sahib sahib. Sahabat atau kawan ini bisa menyeret kita ke arah pemahaman dia atau pengamalan agama dia. Nah, kalau organisasi tadi memiliki pemahaman yang keliru tentang al-Islam, apalagi kegiatan-kegiatannya ditambah dengan yang hura-hura, atau minimal pemahamannya memiliki warna tersendiri yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, maka gabung dengan mereka terkena larangan hadis tadi dan ayat tadi. Fala tajlisu ma'hum hatta yakhudhu fi hadisin ghairi. Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Ya, aktif di sana otomatis kita bergaul sehari-hari dengan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terwarnailah pemikiran kita, pemahaman kita, pengamalan agama kita. Dan ini berbahaya tentu saja. Terkena dengan ayat dan hadis yang tadi dijelaskan. Dan bergabung kepada jamaah, maksudnya jamaah kaum muslimin. Jamaah itu mang kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia ini jamaah walaupun sendirian. Al-jama'atu mujamatu ahlil haq wa in qallu. Wal furqah mujamatu ahlil batil wa in katsuru.